Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zuklina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita pujikan syukur banyak-banyak kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya kita dapat hidup lagi pada pagi ini. Seterusnya dapat menikmati nikmat-nikmat Allah yang begini besar. Yang di antara nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitulah iman dan Islam, yakni akidah kepercayaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap kali kita bersembahyang, kita diwajibkan membaca satu surah yang begitu besar di dalam kehidupan umat Islam, yang kita kenali sebagai surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu, kita menyebut Ihdinas Siratal Mustaqim. Maksudnya, wahai Tuhan kami, bimbingkanlah kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. 17 kali sehari kita kena baca ayat ini. Kalau kita langkah, maka jadilah Fatihah kita tidak sah. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tak ada sebut Ihdinas Siratal Mustaqim, maka kata ulama-ulama fiqah, kita kena ulang balik Fatihah kita. Kalau kita tak ulang, kita rokok, batal sembahyang kita, kerana Fatihah kita kurang satu ayat, iaitulah Ihdinas Siratal Mustaqim. Betapa ramai orang yang tidak tahu apakah makna Ihdinas Siratal Mustaqim. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita yang memang telah tahu pun nak ulang kaji balik saja. Apakah makna doa yang kita baca Ihdinas Siratal Mustaqim? Kerana Ihdinas Siratal Mustaqim inilah, maka dinamakan surah Fatihah sebagai suratul doa, surah yang mengandungi maksud permohonan kepada Allah. Apa yang kita nak? Kita nak Siratal Mustaqim. Apa dia Siratal Mustaqim? Tak tahu apa. Asal semayang cukup 4 rakaat isyak, subuh 2 rakaat sudah. Sebenarnya apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kita, bacaan-bacaan di dalam sembahyang bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk kita hayati. Tapi kita makna hayati pun kita tak faham. Ada orang yang menterjemahkan makna hayati iaitu tafakkur. Bukan tafakkur, hayati ni makna menghidupkan bacaan selepas daripada sembahyang. Kerana hayat itu makna hidup, yakni menghidupkan. Lepas daripada sembahyang, kita amalkan segala bacaan yang kita baca di dalam sembahyang. Kerana itulah surah-surah bacaan zikir yang ada dalam sembahyang sebenarnya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada keistimewaannya sendiri, bermula daripada takbir sampai kepada salam. Kita lihat mula-mula sembahyang, kita kena kata Allahu Akbar. Bukan Allah saja, siapa yang takbir Allah, tak sah sembahyang ni. Walaupun sedap suara dia, walaupun dia tu qori hebat lah, dia takbir Allah, tak sah sembahyang ni. Mesti kena kata takbir. Kalau kata Allah bukan takbir, itu lafzul jalalah. Takbir ini kita sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tetapi bila kita keluar daripada sembahyang, Allah maha kecil, yang besarnya dunia. Ini masalahnya. Apa yang telah disyariatkan kepada kita baca di dalam sembahyang, kita tak bawa dalam kehidupan kita. Jadi dah sembahyang kita itu mati. Orang Terengganu panggil sembahyang dia mampu kerah. Tak jadi apa pun. Dia nak hidup. Hidup ni maknanya kita kata Allahu Akbar, Allah maha besar. Maknanya ad-dunya asghar. Dunia ni Wama fiha, dan apa yang ada dalam dunia kecil, kata. Tapi adakah kehidupan kita dunia ni kecil? Allah itu besar. Nampak-nampaknya Allah itu kecil, dunia yang lebih besar. Kerana itu peraturan Allah kita tinggal, peraturan dunia kita jaga sangat. Nah, sedangkan kita kata Allahu Akbar. Kalau kita nak masuk pejabat, pangkat pukul 8, maka kita akan pecut laju kereta kita supaya jangan jadi lapang 1 minit. Eh, kerana lapang 1 minit nanti bos marah, pengarah marah, majikan kita tak suka. Nah, tapi semayang asar bila masuk waktu maghrib, semayang zuhur bila orang bang asar. Semayang zuhur, semayang asar orang bang maghrib. Nah, semayang zuhur orang bang asar. Berapa minit lebih? Nah, kenapa laju sangat ni? Eh, tak boleh, nanti pangkat lapang 1 minit nanti bos tak suka, nanti majikan marah. Padahal lebih 1 minit. Tak ada lagi berlaku orang yang lebih setengah minit atau 1 minit, maka anak-anak dia kelaporanlah pada hari itu. Tak ada. Nah, tapi nak jaga manusia lebih daripada jaga Allah. Sampai tak semayang tu. Nah, bukan kata asar pukul 4:30. Yang semayang 6:45. Atau 6:30, 2 jam lewat. Nampak? Tak ada apa-apa. Ha, inilah dunia lebih besar, Allah itu kecil. Kalau Allah itu maha besar, maka segala-galanya perjanjian kita dengan Allah tentu lebih tepat daripada perjanjian dengan manusia. Kita berhenti kat lampu merah. Nah, sanggup tak jalan? Kalau jalan tak boleh. Nah, pasal hijau baru boleh jalan. Kuning berhati-hati. Merah wajib, fardu ain, kena berhenti. Tak boleh pergi. Kalau pergi bahaya. Apa bahaya? RM50. Baik, betul lah. Undang-undang yang dicipta oleh manusia perlu dihormati. Nah, kerana kadang-kadang kalau kita langgar membawa mudarat. Tapi masalahnya pukul 3 pagi. Lampu merah berhenti juga. Tak ada kereta pun. Sebuah trafik tidur tadi. JPJ pun senyap lah, duk ngigar dengan bini dia atas katil. Kita tak berani langgar juga. Pukul 3 pagi berhenti lampu merah. Kiri kanan kubur. Kanan kubur Islam, tepi kubur Kristian. Atu dua orang duduk atas beteng kubur. Berhenti juga. Tak sanggup langgar. Kerana ini hukum buatan manusia. Tapi hukum Allah campak di belakang. Nampak? Orang langgar. Orang kata ni hukum Quran. Biarlah nawak guana. Nampak? Ha, ni hadis Nabi dah nawak macam mana. Hadis pun kita tak boleh ikut juga. Nah, ha, jadi yang boleh ikut lampu merah. Wajib kena berhenti. Tapi yang Allah letak lampu merah, bukan sahaja kita langgar. Dengan tiang-tiang lampu kita cabut buang. Nah, inilah manusia yang bila disebut Allahu Akbar, maka kata malaikat di sisinya, kazabta, pembohong kamu, pendusta kamu, ad-dunia akbar, dunia bagi kamu lebih besar. Jadi itulah sepatutnya kita muhasabah di dalam diri kita. Bukan saja-saja Tuhan suruh kata. Nah, adakah di dalam kehidupan kita Allah yang maha besar? Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, dunia lebih besar daripada Allah, maka perbetulkan segera. Nah, daripada kita muhasabahkan orang lain, baik kita muhasabah diri kita. Nah, seterusnya disuruh kita membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yakra' bifatihatil kitab. Tidak jadi semayang, tidak dikira semayang orang yang tak membaca surah Al-Fatihah, yang di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya kita minta pada Allah, ya Allah, wahai Tuhan kami, tunjuklah kami jalan yang benar. Maknanya kalau kau tunjuk kepada kami jalan yang benar, kami nak ikut. Tapi bila, kenapa Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan yang benar, kita tak mahu ikut. Orang berhenti nak tanya jalan. Nah, orang luar mari. Dia kata, kut mana nak pergi ke Pasir Gudang? Kita kata, kena straight. Kiri, straight baru sampai Pasir Gudang. Dia kata, terima kasih lah. Dia pun start motor, bahang kut kanan. Faham tak? Ha, orang ni memang sakit kepala. Ha, tak berapa sihat. kurang-kurang dua butir dia telang pergi kuda. Pasal apa dia tanya kita, mana nak pergi Pasir Gudang, kita tunjuk straight, jangan corner kanan. Okey, terima kasih, dia pun corner kanan. Maka gitu juga dalam kehidupan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang betul. Allah pun tunjuk kepada jalan kepada kita jalan hak betul. Jalan Nabi-Nabi, jalan Siddiqin, jalan orang mati syahid, jalan orang-orang soleh. Lagu ni lah jalan yang betul. Yang muduk minta sangat 17 kali sehari. Terima kasih Tuhan. Lepas mayang, kita pun tak ikut jalan yang betul. Ha, kita lebih kurang hak tadi juga. Hak telang pi kuda dua biji tadi juga. Deh, ha, dalam kehidupan minta dalam semayang minta jalan yang benar, lepas semayang tak ikut jalan yang benar. Neh, iaitulah lawan bagi hidayah kesesatan. Sesat ni tak ikut jalan betul tadi lah. Kalau straight Pasir Gudang konar kanang balik Johor Bahru, dia bahang kanang, orang panggil sesat. Sesat lah kita tak? Haa, tak kita bukan sesat, tersalah jalan. Tersalah jalan lah sesat. Sebab orang kata straight yang betul. Ah ha, begitu jugalah kehidupan umat Islam akhir zaman ni, ramai yang sesat. Sesat dalam akidah, sesat dalam syariat, dalam tasawuf dan seumpamanya. Begitu banyak kesesatan. Yang tak sesat sedikit saja. Yang syukurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak mau sesat, kita kena berjalan mengikut jalan yang kita minta. Lepas daripada solat, keluar daripada surau masjid, kita kena berjalan jalan yang kita minta daripada Allah tadi, jalan para nabi, jalan orang siddiq, jalan orang syuhada, jalan orang mati syahid, jalan orang soleh dan seumpamanya jalan-jalan yang betul. Kesesatan dalam akidah begitu banyak di akhir zaman ini. Nampak? Ini semuanya berpunca daripada ketiadaan ilmu pengetahuan. Orang buat majlis ilmu tak mau mari. Dalam satu taman ada 1,000 buah rumah neh, yang orang Islam menduduki rumah tersebut. Bila buat kuliah, marilah 30 orang. Neh, bah mana lagi? Ha, 900 lebih lagi. Bubuhlah orang kafir 200 rumah. Orang Melayu Islam ni 800 buah rumah. Neh, 800 pintu ada. Kurang-kurang mari 800 orang. Atau mari separuh dah apa dah. 400 orang daripada penghuni. 400 lagi mungkin sakit perut. Ha, cirit-birit 400 orang. Hak 400 lagi tak mari juga. Berapa orang mari? 14 orang. Nak? Ha, ini masalahnya. Bila tak datang jadi jahil. Sebab itulah mana-mana orang yang tidak bertitle ulama, tak sampai darjat alim, dia bukan ustaz ahli agama, tak faham lagi dalam bidang agama, maka datang orang mengajar agama dalam kawasan dia, dia tidak hadir menjadi fasik. Tak boleh jadi wali nikah. Jangan main-main. Dah. Ha, dan ni hak tak bangun tidur. Tak bangun tidur masa ni boleh tahan lagi. Dia bangun 6:30 kek lagi. Semayang subuh. Nah, ulama' kata sah lagi. Yang tak bangun terus. Nah, ha, tak bangun terus. Sama seri dengan lembu hak dalam kandang. Nah, orang kata, eh, lembu guana manusia tu pakai Mercedes. Lembu Mercedes. Nah, ha, tak ada bezanya. Nampak? Bila tak datang nak faham guna akidah. Sebelah rumah orang ajar. Nak hak ngajar tauhid salahnya, tauhid salahlah. Hak tauhid khalah, tauhid khalahlah. Hak sifat 20, sifat 20. Tak apalah, mana-mana pun nak tauhid. Tak mari. Dekat je rumah dia, lebih kurang 15 meter daripada masjid. Tak boleh mari. La ilaha illallah. Yang pelik dia tulis Islam dalam maikat dia. Tapi orang nak ajar dia akidah, nak ajar dia sifat Allah, orang nak ajar dia kenal Rasul, cara beriman kepada rukun iman, dia tak boleh mari. Jauh mana rumah? 15 langkah. 15 meter, 15 langkah. Tapi dia boleh kerja 150 kilometer. Nampak? 150 kilo. Bulang hari-hari tepat kerja. Nah, pukul 4 pagi bangun dah. Dalam hujan pergi tak? Pergi juga. Pasal apa? Dunia akbar. Nah, surah dekat rumah tak boleh mari. Tak payah start enjin, pakai jatuhkan handbrake, memang gostang sampai kat masjid. Nah, nak balik suruh tu imam Tok Bila tolak balik masuk dalam garaj. Nah, tak boleh mari juga. Inilah manusia yang amat kurang hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kesihatan, Tuhan beri sihat. Mata boleh melihat, kaki melangkah, tangan menjamah. Nak bini boleh bini, nak anak tubik anak. 3 tahun 2 orang anak. Nak, nak rumah boleh rumah, nak motor ada, kereta semua ada. Tapi suruh datang hadir ke masjid, sembahyang jemaah, dengar orang menyampaikan agama untuk kebaikan kita sendiri di hari akhirat nanti, tak boleh datang. Inilah manusia-manusia yang cukup tak reti bahasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tok Bila panggil sampai mati ya Tok Bila. Tak mari juga. Nah. Hari tu lain dia dengar suara Tok Bila. Nah, dia kata guana, dia tanya bini dia. Bunyi lain suara Tok Bila hari ni. Tok Bila mana pula? Tah wane Tok Bila hak tua hak sama-sama. Bini dia kata matilah bang. Semalam kena langgar di Mak Rempit. Nah. Ha. Siapa mati Tok Bila daripada muda bang siapa mati dia tak boleh mari. Nak, orang Islam ke apa? Ha tu lah, kira situ. Siapa mati Tok Bila? Tak boleh mari juga. Orang tanya nama Tok Imam dia kampungmu. Kat tamamu Tok Imam tu nama apa? Eh aku tu tak ingat juga ah. Tapi dia lelaki. Ha inilah makna bodohnya manusia akhir zaman. Kalau cari makan Allahu Rabbi. Cok pasport 2 jam. Keluar masuk. Pukul 10 malam tak balik rumah lagi. Tapi fulus punya pasal. Ini dia kata umat-umat yang bukan menjadi hamba Allah. Tetapi hamba. Hamba kepada duit. Hamba piti. Kata Ibrahim Ibnu Adham. Likulli ummatin sonamun. Wasonamu hadhi ummati ad-darahim wa dananir. Tiap-tiap umat ada berhalanya. Maka berhala umat Muhammad adalah duit. Betul sungguh. Tuhan orang Melayu ni adalah duit. Duit segala-galanya. Kalau duit serba jadi. Nampak? Ha. Nak cari duit rela jahil sampai ke dalam lubang kubur. Nah. Macam mana nak suruh orang datang kuliah? Kalau nak suruh ramai. Tu imam bincanglah. Ha, dengan terbila kita buat gini lah. Kita buat poster. Tak ramai juga. Tak mari juga. Nah, kita buat surat berkeliling. Tak mari juga. Kita buat surat layang. Kita letak dekat depan pintu. Dia buat sapu cik ayang ni surat tu. Dia tak mari juga. Senang saja. Tengok manusia ni. Tuhan dia benda. Kalau Tuhan Allah. Kita beritahu memang dia mari. Tapi Tuhan dia duit. Ha, jadi kita upah duit. Baru dia mari. Dah, ni surat dia mari. Masjid apa? Air biru. Buat ni jadi biru pun air. Dan masjid air biru. Baik, senang je. Kita buat surat berkeliling. Nak, hantar tiap-tiap rumah. Mana-mana daripada penghuni taman air biru ni. Yang boleh datang hadir kuliah maghrib di masjid ini. Akan dibayar RM5,000 tunai. Tiap-tiap kali kuliah maghrib. Nah, satu kuliah maghrib RM5,000. Dua kuliah maghrib RM10,000. Ramai ada orang. Ingat parking siapa ke Desaru? Parking. Mak, mari dari Johor, daripada Alok Ustaz, daripada Perlis, daripada Kelantan semua mari. Yakin tak mari ramai? Kalau RM5,000 bagi dalam kuliah maghrib. Mari ramai tak? Ya? Yeah? Tak muat masjid. Nah, memang penuh. Garanti ni bukan kita gurau, tak percaya buat. Pinjam dengan Perdana Menteri 25 bilion buat gitu. Nak tengok ah. Siapa mari dengar sini, kuliah subuh 10,000 pasal payah nak bangun. Kuliah maghrib 5,000. Tak kira siapa-siapa pun. Ah, ambil duit kat pintu belakang dengan Tok Bila. Faham? Memang mari dah. Dah kerja boleh 150 ke? Nak, RM150 no, 200 kilo. Gi. Kerja boleh RM80 je. Keluar daripada pagi-pagi balik malam. Pergi. Dah ni RM5,000 takkan tak mari. Gamaknya dalam kolah ada dia orang. Nak bunyi gelung-gelung-gelung-gelung. Eh, ada juga dalam kolah. Skuba teru. Pakai gas duduk dalam tu. Pasal apa luar penuh dah. Nah inilah manusia yang Tuhannya adalah duit. Bukan nak suka ni. Memang Tuhan dia duit. Yang sanggup lelah, sanggup mati, sanggup susah. Anak tinggal, bini tinggal duit. Duit. Zaman sahabat itu tinggal anak, tinggal bini, kena duit. Nah, kena duit semata-mata. Barulah nak ramai. Jadi Allah pun boleh buat lagu tu. Siapa yang pergi kuliah maghrib, kuliah subuh, dia balik rumah dia akan ada duit RM10,000 bawah almari. Tuhan boleh buat, tapi Tuhan tak mau buat lagu tu. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, kerana kami nak uji kamu yang mana yang terlebih baik amalannya di dalam kehidupan dunia. Tuhan boleh buat kepada kita bila kita baca Quran habis satu helai, bila kita selok keluar 100. Haji, nah, habis satu muka selok keluar 100. Tuhan selit celah-celah Quran tu. Tuhan boleh buat tak gitu? Boleh. Nah, kalau baca tak habis, kita potong dua baris lakoh, tak ada duit. Baca betul, ada duit 100. Nah, kalau haji nak baca berapa muka? Kalau gitu. Baca sampai habis. Nak baca habis. Nampak? Maknanya Quran tu ada 650 muka. Nah, 650 kali 6 tahun. 6,500. Allahu Rabbi. Eh? 65,000. Kita tak faham matematik hari tu. 65,000 sekali baca Quran Allah. Habis semua baca Quran. Mak giang, hok jarum duduk lengang baca juga. Cari duit punya pasal. Nah, ini cerita sungguh. Tuhan boleh buat macam tu. Tapi Tuhan tak buat. Nah, dia beri kepada kita iman dan kepercayaan. Siapa yang beramal soleh, balasannya syurga nanti. Sekarang tak boleh. Sebab tu kalau kita nak bekerja dengan mana-mana jawatan majikan dan sebagainya, kalau lambat bayar kita tak mau. Tak percaya, tanya diri kita sendiri. Deh. Pablo pergi jawab satu jawatan. Nak minta satu jawatan, majikan pun kata berjaya. Nah, dia panggil. Neh. Awak berjaya menjawab jawatan sebagai engineer di syarikat kami, kata majikan dalam bilik boh ni. Nah, majikan pun kata tahniahlah kepada anda. Nah, kerana berjaya menjawab jawatan di syarikat kami, syarikat yang besar ni, syarikat global. Nah, gaji anda adalah RM150,000 sebulan. Nah, semua sekali. Suka tak? RM150,000 sebulan. Nah, siapa tak mau kerja? RM150,000 sebulan. Akak langang. Semua orang nak kerja. Tok Imam lepoh terus mikrofon. Malah aku jadi Tok Imam. No, RM150,000 sebulan. Nah, cuma majikan tu kata, cuma dibayar gaji ini di padang mahsyar. Nak kerja? Tok Imam kata, malah aku kerja. Bayar padang mahsyar. Faham? Tak ada orang nak kerja. Kau nak kerja kak? Gaji bayar padang mahsyar. Tak mahu kita, tak boh. Tu yang kita kerja, bayar selalu atas dunia. Kalau bayar hari kiamat lagi, malah aku nak kerja. Nak. Kawan-kawan kita kata, apa benda boh ni? Syarikat apa ni? Nah, syarikat mabuk ke apa ni? Tak ada orang nak kerja. Mereka orang mabuk juga baru nak kerja. Nah, yang kita nak kerja sangat tu, bayar di dalam dunia. Sebab tu bayar hari akhirat, kita tak mahu kerja. Sebab tu bila kita tengok janjian-janjian Allah di hari kiamat nanti, sekarang kita tak mau kerja dengan Allah. Tak mau, tak semangat. Pasal lambat bayar. Lambat bayar. Nah. Ha. Kalau bangun tahajud boleh pagi 15,000, semua orang bangun tahajud. Nah. Kalau siapa yang berzikir subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, habis satu lekak tu berdebak jatuh 500 riyal daripada atas siling. Oh, tak bererti ke maknanya? Faham tak? Siapa ngatuk mata tokak dengan lidi. Faham tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasal apa? Duit punya pasal. Maka, wasana muhazihi ummati adana nir wa darahim. Inilah berhala umat Muhammad. Duitlah yang menjadi pujaan siang dan malam. Kepercayaan karuk lawang bagi sirat hidayah, jalan yang benar. Kadang-kadang kepercayaan itu memang jelas dah karuk, kita pegang juga. Bila nak pergi berjalan, keluar daripada rumah sampai sekirat jalan, ada bewok melintas. Oh, kau nak balik? Tak boleh. Dia kata sial. Nak? Kalau bewok melintas, tak boleh pergi. Kena kau nak balik. Esok pula pergi. Nak? Ini kepercayaan karuk. Ambil mana tak tahu. Kitab mana pun tak tahu. Tak ada sial. Bewok. Tak ada sial. Yang sial, awak yang sial. Faham tak? Kepercayaan ini karuk. Manusia itu yang sial. Yang durjana. Nak, ini pegangan-pegangan. Kalau nak pukul gambar, 3 orang tak boleh, mati seorang. Kena duduk 4 orang. Ini semua ni pegangan-pegangan. Walaupun benda ni nampak nakal, tapi inilah bida'ah. Bida'ah di segi khurafat kepercayaan. Tak bagi umat itu. Yang paling hebat sekarang dalam dunia moden, iaitulah berpegang dengan usaha dan ikhtiar sendiri. Kalau anak kita makan gaji besar belaka, maka senanglah ibu bapa. Ini juga menjadi satu syirik kepada Allah. Ramai yang sesat ikut jalan ini. Kalau kita ada CJ yang tinggi, senang cerah masa depan. Jadi kapi, na'udzubillah. Tapi kalau tak faham, nampak? Tak faham. Bab akidah. Anak aku beres dah, makan gaji belaka dah. Senang-senang belaka dah. Doktor seorang, engineer seorang, arkitek seorang, nak exco seorang. Oh, ayah kata selamat dah aku. Jawabnya, ayah itu menjadi seorang qadariyah. Nampak? Majusi bagi umat ini. Kerana dia tidak lagi berpegang kepada Allah. Dia berpegang dengan kesenangan semata-mata. Duit tak boleh memberi kesenangan. Tak boleh. Kalau duit boleh memberi kesenangan, orang kaya senang. Nah, dia senang ni bukan banyak duit. Senang ni boleh melakukan apa saja yang dia nak. Tidak ada halangan. Itu senang. Nah, kita nak makan nasi boleh, nak berjalan boleh, nak kencing berak boleh, nak bangun, nak duduk boleh. Ah, senanglah tu. Eh? Kita pergi di hospital. Sebenarnya hospital yang besar sekali, nama apa? Hospital? Ah, Sultanah Aminah. Okey, dia ada tak wad satu? Kalau orang-orang kaya ni. Pergi tengok wad satu. Jangan tengok hak cik ayang, hak wad satu punya. Yang satu bilik, satu orang datuk duduk. Tak, umpamanya. Kita kata, datuk ni banyak duit ni. Kereta ada 4 biji. Ya, yang murah sekali, Harrier. Nah, hak mahal tak payah tanya. Tapi tak boleh naik kereta. Pasal apa, sakit dah. Makan tak boleh kau. Ambul fitih juta-juta dalam bank. Takkan minum air kot lengang. Tekok tebuk ni, masuk wayar bateri. Tulang belakang, bukan besi, skuriabar terus hubuh dalam. Tak. Apa sudah jadi? Tak boleh makan. Buku bank yang sekotak kasut. Buku bank penuh kotak kasut. Dengan main banknya, tu bank macam-macam, planet bank, macam-macam ada. Ambo tak boleh makan. Baik postman pula atas surat. Pak kuli orang. Sekali makan nasi daun pisang, Allah. Dekat sekerat beledi. Tak. Tu, siapa sebenarnya orang senang? Tengok. Kita ingat hak banyak duit orang senang tak? Orang senang ni orang yang boleh melakukan apa saja. Berasa nak makan nasi boleh. Ni kaya, berjuta-juta duit dalam bank, dah guana. Masuk hospital, dah boleh kecing. Pundi-pundi kecing sumbat. Buah pinggang kembang habis tau. Ambo takkan tak boleh kecing. Tengok tu, office boss sekali kecing 13 liter, tong keluar. Tak sakit pun. Awak seorang yang ada berjuta dalam bank, dah boleh kecing. Ini. Senang sebenarnya Tuhan beri kesihatan tubuh badan. Nah, berasa nak pergi masjid boleh, nak pergi surah boleh, nak dengar boleh, nak buat kebajikan boleh, nak sebut istighfar boleh, nak baca Quran pun boleh. Itulah orang senang. Nah, kita tak nampak gitu. Orang senang ada 8 buah kereta, nah, 6 buah banglo, 4 orang bini, 28 orang anak, nah, 16 orang tok besang. Nah, itu bukan senang. Nah, senang dah ukur lagu tu. Nampak tak? Ha. Kalau dia banyak duit, senanglah. Tapi tengok, kalau di luar negara banyak duit, bunuh diri. Terjung bangunan, manager. Nak telang pergi tidur, sampai mati terus, artis terkenal. Pasal dunia, dia ingat dunia ni Tuhan. Jadi orang Melayu ni duk nampak sangat dunia ni lah sebagai segala-galanya. Kul kullum min indillah, katakanlah semua datang daripada Allah. Masuk insurans, berasa yakin, jadi kafir. Dia masuk insurans nyawa. Senanglah anak-anak aku, kalau takdir kata aku mati, anak-anak aku tetap tak susah dah. Pasal aku ada insurans nyawa. Syirik kepada Allah. Walaupun insurans dia islami. Mu'amalat secara Islam. Kerana dia rosak dah akidah dia. Nah, tidak ada orang yang boleh menjamin masa depan. La dhamina illallah. Yang boleh jamin masa depan kita, satu saja. Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada orang boleh tolong kita. Itu akidah. Oh, dia yakin dah, senang dah. Tak? Mak bapak, anak dia 4 orang, doktor pakar. Dah doktor pakar boleh selamat nyawa ayah? Tak boleh. Ayah sakit tenang. Doktor pakar anak dia. Doktor pakar takkan nak tengok saja. Ayah sendiri sakit, mesti cuba nak selamat. Dah anak doktor, mesti kawan-kawan dia doktor juga. Jarang kita jumpa doktor pakar kawan dengan mak lempik. Ada. Doktor kawan dengan petani. Ada. Dengan doktor juga. Jadi bila ayah sakit, dia akan panggil lagi kawan-kawannya yang doktor. Oh ni doktor keting, ni doktor lutut, ni doktor dahi, oh ni doktor orak, ni doktor perut, doktor dada, doktor mata, keliling doktor. Satu buah pas keliling ayah dia. Nampak? Iza ja'a ajaluhum la yastakhiru nasa'atan wa la yastakdimum. Bila datang aja tak boleh buat apa. Nah, panggil lah doktor daripada Australia, daripada Singapura, daripada mana, tak boleh tolong. Tak percaya tengok ah. Nak ayah pakar bedah, isteri anak pakar bedah, menantu pakar jantung. Ayah mati juga. Nak sebab apa? Sebab yang mematikan Allah SWT, yang menghidupkan juga Allah Taala. Dia ni yuhyi wa yumiit. Tak ada kena mengena dengan siapa-siapa. Dengan obat, dengan hospital, dengan doktor, tak ada kena mengena. Itu semua ikhtiar saja. Maka ikhtiar tidak memberi bekas sedikit pun. Cuma kita sebagai hamba Allah kena hidup berikhtiar. Nah, tadawau, berobat sampai masa. Wala tatadawau biharam. Jangan berubat cara yang diharamkan oleh Allah. Tapi dalam berubat, ramai orang yang kafir kepada Allah. Dalam bab merubat, ramai orang yang syirik kepada Allah. Oh, obat ni mahal punya. Garanti baik. Garanti baik jadi kafir. Walaupun 13 kali dah pergi ke Mekah. Faham? Sebab dia kata garanti baik. Sebab bukan obat yang membaik. Allah Ta'ala. Berobat tak salah. Kita beli obat mahal. Pi ni memang hebat. Besar pi, besar pada kolah masjid pi. Tak salah kira lah. Boleh belaka. Nah, tapi yang membaikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan obat. Kalau obat yang membaikkan, maka obat itu adalah Tuhan. Kerana membaik ni, menyembuh, isyfa' ini, sifat uluhiyah. Sifat Tuhan. Satu saja ada. La ilaha illallah. Tiada yang dapat menyembuh, melainkan Allah. Kalau kita kata, obat yang mahal dapat menyembuhkan, tak betul kita duk tahlil kat orang mati. Nah, ni duk kata, la ilaha illallah, mana tiada yang menyembuh selain Allah, tiada yang menjamin masa depan selain Allah, tiada yang menjamin kesihatan kita selain Allah, tiada yang dapat menyelamatkan kita selain Allah, tiada yang dapat menolak mudarat selain Allah. Semua Allah Ta'ala berlaku. Baru betul. Nah, tapi dalam amalan, kita syirik kepada Allah. Sebab itulah bila kita tahlil pun, tak jadi apa. Sini kalau ada orang meninggal kadang-kadang, wak ratik arwah, ada tak sini? Ada tak? Nah. Orang tanya Dr. Wahbah Zuhaili. Yeah, dia seorang ulama terkenal di Syria. Dia kata orang tahlil-tahlil itu siapa? Dok kepada si mati. Nah, dia kata biiznillah. Kalau Tuhan izin siapa? Kalau Tuhan tak izin memang tak siapa. Macam kehidupan kita di dalam dunia juga. Tetapi hendaklah kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, hasil pahala. Kalau tak ada pahala, macam mana nak beri ke orang? Kan tu imam kata Allahumma ja'al sawaba ma halalna min kaulina la ilaha illallah ilal marhum si fulan ibnu fulan. Wahai Tuhan kami, hadiahkanlah segala bacaan tahlil kami tadi kepada almarhum sekian sekian sekian. Bila tu? Bila kita ada pahala. Dan kalau pahala tak ada dah, nak ada pahala guna kalau kita syirik kepada Allah. Nak ada pahala guna kalau kita riak kepada Allah, kurafat kepada Allah, akidah kita tak betul. Sebab itulah penting sangat ihdinas siratal mustaqim. Lepas daripada sembahyang, kita mesti cari jalan yang benar. Tak faham jalan yang benar lagu mana? Nah, alaikum bi majalisil ulama. Sentiasa kamu hadir pada majlis-majlis ulama. Itu cara yang nak menyelamatkan kita. Nah, khurafat di dalam ibadah, khurafat dalam muamalat. Nah, bid'ah di dalam apa benda munakahat, bid'ah di dalam perundangan dan sebagainya dalam ekonomi. Macam-macam perkara karuk yang dilakukan oleh umat Islam akhir zaman. Nah, walaupun dah minta 17 kali sehari dalam 17 rakaat sembahyang ihdinas siratal mustaqim, kenapa masih sesat? Kerana mereka meninggalkan ajaran dua kitab yang besar, iaitulah Al-Quran dan Hadis. Nabi kata taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku wafat, aku tinggalkan bagi kamu dua kitab. Yang kalau kamu pegang, kamu ikut, maka kamu garanti tidak akan sesat. Lan tadilla, makna nafi istikbar. Pada masa yang akan datang, garanti kamu tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnatan nabiyyi au kama qala Al-Quran dengan hadis. Karena tu kita tengok ramai umat Islam sekarang sesat. Karena mereka tak hidup pegang dengan Quran dan hadis. Walaupun ikut sebahagian, tak ikut sebahagian lagi, garanti sesat juga. Dia kena ikut semua. Kalau ikut sebahagian tak jadi. Macam tadilah orang tanya, nah kalau nak pergi jalan sini lagu mana? Kita pun khabar jalan betulnya gini, straight, lepas tu kiri, lepas tu kanan sekali lagi, lepas tu kiri sekali lagi. Nah, maknanya kalau kita straight saja tak sampai. Pasal apa? Dia mesti ada kiri, lepas tu kanan, lepas tu kiri sekali lagi. Tapi kalau kita ambil straight, lepas tu kiri, lepas tu kiri, lepas tu kiri, tak jadi juga. Sesat juga. Dia kena ikut semua yang dikata tadi, straight, kiri, kanan balik, baru kiri balik. Barulah orang ni sampai kepada matlamat tidak sesat. Maka begitu jugalah dengan ajaran dan kehidupan kita. Mesti kena ikut dalam Quran, dalam hadis, betul-betul yang sebut di dalam tu. Jangan ikut sebahagian je, sebahagian lagi tak ikut, maka garanti sesat juga. Nah, sebab tu orang yang balik melontar, balik daripada Mekah, maka Allah Ta'ala tak terima pun haji dia. Nah, sebab apa? Sebab balik dia masih ikut syaitan. 15 kali pun tipu kot tanah sedaka. Tak patut boleh ke anak saudara, tipu ambil di pok saudara. Nah, orang kata haji tu, dia tak buat kita haji apa gitu, haji penipu. Dia tak faham. Nah, ini masalah ni. Dah pergi Mekah dah, balik lagi, duk buat maksiat lagi. Anak buat maksiat, tak kata apa ayah. Nah, dalam rumah jadi pusat maksiat, dengan berjoget dengan apa dalam rumah, syaitan masuk penuh dalam rumah. Dia tak faham pun. Batu buat amalan sekadar ikut-ikutan, maka tidak dapat amalan itu menjadi dinding kepada kita. Nampak? Kepercayaan. Kalau zaman dulu dia panggil Jabariyah, panggil Qadariyah, panggil Mu'tazilah, panggil Mujassimah, Mutasyabihah dan seumpamanya. Hak benda-benda sekarang ni, hak moden-moden dah namanya. Nak? Dia duk percaya ke benda-benda lagu tu? Yakin benda-benda yang baru-baru ni boleh tolong dia? Kalau duit simpanan banyak dalam bank, tak senanglah aku masa depan aku. Nak? Tak? Tak ke syirik situ? Dah kalau tak belajar, nak tahu kot mana? Nak? Nak tahu kat mana? Semayang cara darah orang sakit. Siapa nak pergi ajar kalau kita duduk atas hospital? Sini ada ustaz-ustaz buka kitab dekat hospital. Cara nak ngajar cara orang semayang orang sakit. Ada tak sini? Tak ada tak. Nak belajar mari masjid ni. Masih kaki muda patah lagi. Nah, masih jantungmu molek lagi. Mari belajar masjid ni. Nah, takkan orang nak pergi ajar di hospital ni. Nak naik lift pun satu hal ustaz. Nak? Lepas tu sampai hospital dia tengok. Satu beg yang panjang tu ada 30-80 beg. Berapa orang semayang asal? Pergi melawat sekali hari ni. Masjid Surat ni. Hospital Sultan Aminah. Tun Aminah. Pergi tengok. Orang bang Zuhur sampai kasar tak semayang. Orang sakit. Tak semayang. Orang bang asal sampai maghrib tak semayang juga. Dah agama benda. Agama Islam. Dia boleh cuti tak semayang? Tak boleh. Kalau puasa tak apa. Tak larat. Sakit boleh makan. Kalau haji tak ada duit, tak payah pergi. Kalau zakat tak ada duit, tak payah keluar zakat. Tapi semayang tak ada. Sakit atau rehat wajib semayang. Nah, kaki masuk besi ke, masuk mozek ke, wajib kena semayang. Tak boleh berhenti. Siapa tak semayang, Allahu Rabbi. Terlepas daripada janji yang Allah. Pergi tengok orang sakit. Tak semayang. Kalau sehat tak semayang, muna sabar, mak rempik. Pasal muda lagi. Ni toki mak rempik masuk hospital. Tak semayang. Tak mana sabah tu. Pasal dekat nak masuk lubang kubur. Bukan semualah. Tapi kebanyakan. Nak ada bilik semayang orang sakit. Masuklah 2-3 orang pasien sakit dalam tu. Nak. Orang ramai-ramai duduk nengung gitu atas beg. Tunggu cucu wak mari nasi kapik. Faham tak? Tunggu orang wak mari biskut. Wak mari buah anggur. Nak. Cucu wak mari biskut. Kat dah sini panggil ni toki benda toki. Toki pun boleh ke lah. Boleh juga takut tak faham. Sini panggil datuk. Tok. Orang Terengganu panggil grandpa. Faham. Neh. Cucu bawa biskut jagung, tak ada gula tau. Nak. Tok tanya buah anggur tak ada. Nak buah anggur. Patut cucu kata buah anggur mana boleh makan. Tok tak semayang. Ni sepoket celup tepung. Boleh makan. Bagi dia rata motosikal. Suruh dia makan. Dan guana ni kini ni sepoket motor nak makan guana. Tak kena ajar dia. Tok tak semayang. Mana boleh makan buah anggur. Biji buah anggur tak boleh makan. Faham lagi? Ni tak semayang beli buah anggur, beli biskut, nak beli kuih, tak semayang. Aduwullah wa aduwul rasul, aduwul mu'mini, musuh Allah, musuh rasul-rasul, musuh orang beriman. Tak semayang, jangan main. Dah apa tak beri makan ni, tak rata nasi. Dah tak semayang, ayah tak semayang, ayah nak jadi apa? Esok lusa dah nak masuk kubur, nak jumpa muka wan nakik. Nampak? Ha, kena ajar gitu. Ni bagi makan tu kan maknanya. Tapi tak sampai hatilah kita ni. Nak sakit tak semayang. Ha, tu. Pasal apa? Pasal masa sihat tidak duk lazimkan majlis-majlis ilmu. Masa sihat ni kita belajar. Senang je. Masa sakit susah lah. Ni tak reti tayamu, tak reti. Apa ke benda pun tak reti. Orang kata kena tepuk debu, ha gitu pula. Tak tahu ke hala langsung. Nah, apa benda nak jadi ni? Jahil dalam bab dunia boleh tahan kira lagi. Susahlah dalam dunia, tak boleh nak kerja besar. Nak, ha, anak saya ni nak kerja manager ni. Nak, mata orang tanya, dah kelulusan apa? Dia dejah dua je hari tu. Nah, lepas tu malas sekolah pergi setik burung. Eh, tak bolehlah jadi manager pasal dia ni ada kelulusan dalam dunia. Ha, boleh tahan. Tak apalah, tak boleh jadi manager pun jadi kuli manager boleh. Faham? Ha, boleh tahan lagi. 600 bulan boleh makan. Tak orang beli nasi, Maggi. Nak? Ha. Dahaga sangat nak minum teping, tak ada duit, minum air selak terberau. Tak ada masalah lagi. Tapi kalau tidak ada bekalan di dalam kubur, balik awal kita. Memang berat nanang tu. Nak? Ha. Ada kedai dalam kubur, supermarket? Ada. Kalau ada kedai, tak boleh beli. Adalah dalam kubur, ada Tesco, dah ada kok memang. Boleh beli? Tak boleh beli. Pasal apa? Pasal bila kita mati, harta diambil balik. Tengok masa mak mati. Mak mati kan? Mak pakai cicing tak? Mak kita pakai lah cicing tak? Dua betul. Belah kotang je. Beli zaman Iramli hari tu. RM60. Faham tak? Tukang mandi cabut tak? Cicing. Cabut lah. Tu belah kotang. Kalau nak beli yang lagi cabut. Lagi awal. Kak Long ambil dah masa mak sakit. Masa mak Kak Long cabut dah. Ambil dia anak awak sulung. Anak lelaki dia baik sikit. Gagal ke bawah tika cari piti mak. Faham? Ha, ini kehidupan dalam dunia. Patutnya anak tu katalah kepada tukang mandi mayat. Nah, mak Haji, ni cici mak ni sayang sangat. Jangan buang boleh tak? Tanang sampai dalam kubur. Tak boleh, kena cabut. Bila nak cabut, ketak. Bila ketak, dia kata ambil minyaknya dia tak? Minyak. Minyak benda sini panggil? Ha? Minyak kelapa. Ha. Bubuh minyak kelapa. Nak cabut juga padahal apa salah je pakai sebetul. Dah ada manis kot jumpa muka nakir kayak gini. Neh, dah boleh cabut juga. Mana harta dunia tak boleh. Mesti kena cabut. Nak, duit tak bawa. Patut dah banyak sangat duit dalam bank. Ada 800 ribu. Kau buat ke tukang mandi mayat. Saya nak bubur dalam kain kapang sikit ni. Dalam 15 ribu. Ayah nak beli dalam kubur. Ha, tak boleh. Tak pakai dah tu. Neh. Ha, kalau ada kedai pun kita tak pergi. Pasal tak bawa pun benda-benda seperti itu di dalam kehidupan akhirat. Nah, dah kalau kita tak sedar lagi padang. Nak belanja dengan apa? Belanja yang kita sedekahkan kepada orang. Ma sadaqta faqad abqaita. Apa yang kau bersedekah berderma ketika hidup, itulah yang kau kekal bawa ke alam akhirat. Itu makanan kita. Nak, pakaian kita hak kita pakai dah. Qad ablaita, hancur lebur. Afnaita, kau musnahkan dia. Baju yang kita pakai, koyok gitu. Seluar yang kita pakai untuk diri kita, hancur gitu. Kereta, rumah sebagainya, kita musnahkan, binasa gitu saja. Yang boleh kita belanja, yang kita sedekah kepada orang. Nampak? Hak tu kan? Apa yang kita derma ke orang baju, maka baju tu kita pakai di hari kiamat. Kerana kita tak pakai baju bangkit ni. Yubasunna suya malkiya mati huriana al-hadis. Nabi kata manusia dibangkitkan di padang mahsyar telanjang. Yang tak telanjang Rasulullah, para nabi, para rasul. Nah, orang mati syahid dengan kain baju syahidnya. Nah, wali-wali Allah, kita semua ni telanjang mongeng belaka. Nah, kita pun telanjang, Perdana Menteri pun telanjang, semua telanjang belaka. Dah mana baju kita? Baju kita ni tinggal dalam dunia. Nah, dua robok seorang, tiga almari seorang. Boleh pakai? Tak boleh pakai. Tapi apa yang kita sedekah, waktu kita boleh pakai. Nah. Oh, malaikat wak mari satu lai baju. Kita kata, eh baju siapa ni? Baju awak lah. Dulu awak ada sedekah bagi orang miskin. Ingat tak? Waktu kita pakai bila kita telanjang lagi. Jadi kalau kita rasa nak pakai baju, kena sedekah ke orang. Faham tak? Hak kita pakai ni, tak boleh pakai balik. Hak kita sedekah, fakat abqaita, itu yang kau dapat pakai balik di hari kiamat. Jadi kalau kita yakin dah kita pakai baju yang kita sedekah dalam dunia, maka sedekahlah baju yang lawa-lawa. Baju yang baik-baik, baju yang cantik-cantik. Nah, sebab kalau kita bagi ke orang baju koyok dah, kita akan pakai baju koyok tu juga. Nah, ni baju yang koyok baru nak bagi ke orang, Tok Imam. Nah, tengok budak-budak lalu ke rumah. Mai dik-dik-dik ni nak bagi baju ni, nak bagi seluar. Nak anak pak cik tak padang dah. Kawan tu berebut ambil. Zik tak ada. Butang saja kacing. Bila naik basikal, kawan dia kata tu burung. Benda pula, tu big. Faham tak? Rupa seluar tak ada zik. Baru nak bagi ke anak orang. Lagi ada zik, tak bagi ke anak orang. Itulah kita. Nah, beri baju Melayu kawan tu bubur duit singgit, jatuh terus bawah. Pasal ada lubang kot dalam. Nah, koyok baru nak beri korang. Ni kita ni. Nah, tu faham. Kalau nak hak comel, beri hak comel. Nah, itu keyakinan kita. Apabila kita ni jauh daripada majlis ni, sudah tentu kita jahil. Bila kita jahil, sudah tentu jauhlah bandingan kita daripada orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang yang ada keselamatan, security guard dalam kehidupan dia. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan, adakah sama orang yang ada ilmu agama dengan tak ada ilmu agama? Memang jauh panggang daripada api. Faham tak? Bida'ah dalam ibadah, dalam apa, macam-macam berlaku sekarang. Ingatlah, kalau benda tu bida'ah yang ulama' tak setuju, maka perkara itu ditolak. Man ahdasa fi amrina, man ahdasa amal. Nabi kata dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi kata man ahdasa atau man amila amalan laisa fi amrina fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan bukan daripada amalan kami, maka ianya ditolak. Kita tengok banyak sekarang benda-benda yang karut berlaku dalam masyarakat, dalam ibadat, dalam muamalat. Kalau sekarang kau kalau pinjaman riba, nah, sedangkan kita dengar Allah sebut dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halal jual beli. Allah haramkan riba. Tapi kita kata kalau tak ada riba, tak boleh cari makan lah kita. Susah lah. Ini jawapan orang yang tidak beriman. Nah. Sedangkan Islam ada cara muamalat ni. Tak ada pilihan bagi kita melainkan memilih cara alternatifnya adalah cara Islam. Nah. Kita pilih jalan salah juga, sesak lah kita. Dalam munakahat, banyak benda salah di dalam masyarakat. Daripada dulu tak buang-buang. Orang kata tak boleh atur tepuk sirih kalau menikah. Itu adat yang wajib dalam pernikahan agama Hindu. Kita tak buang juga, sayang juga. Tak boleh. Nak? Nak pergi atur sirih buat apa? Nak? Tak ada manfaat. Dia kata ikut-ikutan. Tak boleh ikut. Boleh ikut ni benda yang tidak dilarang. Kalau adat tu wajib dalam agama lain, kita tak boleh bawa. Faham lagi? Yang pengantin sapal tabur beras. Ada tabur beras. Pengantin sapal ambil beras tabur. Ini juga satu khurafat. Ini ajaran salaf. Nah, tapi kita sayang. Sayang ke beras tu. Tak boleh. Ulama kata haram upacara tabur beras ni. Nah, bila sampai pengantin. Tak boleh. Melainkan pengantin tu ayam. Baru boleh tabur beras. Masa pengantin makan beras. Nah. Ini ambil di mana? Ambil daripada ajaran agama lain. Nah, sikit-sikit-sikit. Akhirnya diterima oleh masyarakat. Padahal benda tu salah di sisi agama. Bila dah sedaging dengan masyarakat, bila ada orang marah, dia ni tak betul dengan dia ni. Padahal apa dah sedaging dengan kita dah. Buanglah benda-benda itu, salah di sisi agama. Bila dah sedaging dengan masyarakat, bila ada orang marah, dia ini tak betul dengan dia ni. Pasal apa dah sedaging dengan kita dah. Buanglah benda-benda lagu tu. Nah. Bersanding yang diharukan dalam Islam, duduk atas pelamin. Orang yang bukan mahram tak boleh tengok dah. Nah, mahram boleh tengok. Tok dia, tok ki dia, tok nyuk dia, tok nyang dia, anak saudara dia, adik beradik dia, mak saudara dia, pak saudara dia. Nak tengok duduk atas pelamin, tak apa. Ni ada orang luar pula ramai-ramai duduk tengok. Kan hukumnya tak boleh. Nah, membawa kepada kesombongan, mempamerkan kecantikan gadis seorang perempuan kepada orang yang tak layak melihat kecantikan tersebut. Semua benda karut belaka. Nah, orang tanya, apa benda ni Profesor Datuk Harun Din? Apa sebab diharamkan maknanya bersanding seperti yang banyak diamalkan sekarang? Kerana dia berlakunya kesombongan, berlakunya penipuan, ucapan-ucapan perkataan yang tidak baik, nah, dan sebagainya. Nah. Ada Rasulullah kahwin buat gitu. Hak tukar baju saja 5-6 pasang pengantin. Mula-mula keluar baju Melayu, Teluk Belanga. Nah, lepas tu masuk balik, keluar balik, cekik musang pula. Nampak? Ha. Masuk balik, keluar balik, pakai baju Cina, la ilah illallah. Ciong siang. Siap dengan piah Jet Li. Neh. Ah ini. Masuk balik dalam rumah, andam balik, pakai baju balik, keluar, pakai sari. Pesing keling terus. Nah, last kali keluar pakai daun saja, cara orang sakar. Ha. Akhirnya buat gitu. Ini semua karuk belaka. Pamerkan kepada orang yang datang, yang tengok, yang haram melihat kecantikan isteri kita. Tak boleh. Nah, pasal apa kita mempertahankan? Pasal nafsu suka. Nafsu ni musuh agama. Nampak? Nafsu suka? Tak ada apa-apa. Tahan situ. Bukan larang bersuka ria. Bukan larang kahwin. Tak ada masalah. Tapi yang tak boleh, tak boleh. Jadi kita sampai sekarang duk pertahan juga. Nah, kadang-kadang anak tu dia pergi dengar ustaz kata haram bersanding lagu tu, tak boleh. Nak buat bersanding ni cari Islam begini saja, tak boleh lebih-lebih sangat. Nah, anak pun pergi tahu ke mak. Marah mak, tak mau bersanding. Mak kata kalau muda bersanding, mu bukan anak aku. Susah ke anak dia? Macam mana mak ni? Mak kata kalau muda bersanding, aku mati mata tak tutup lagi. Sudah kerja dah lah. Nak buat lagu mana? Bimbang kau. Kakak dia kata, mu sandi. Mak kata kalau mu tak sandi, mati celek lagi. Mu tanggung dosa lagi, mak mati celek. Neh? Nampak? Ini masalah. Neh? Nak berpertahan. Kalau nak mempertahankan benda-benda yang baik, boleh tahan kira. Nak? Ada pesan kanak suruh semayang. Nak? Suruh mendekati majlis ilmu, tak ada. Pesan suruh tinggi pelajaran. Neh? Suruh dapat 15 A. Suruh dapat 20A. Nah, inilah masyarakat Islam akhir zaman. Nah, kerana apa? Kerana dipengaruhi oleh musuh-musuh Islam. Racun fikiran kita. Sampai jadi sesak, gitu semua. Benda-benda yang khurafat, sayang nak buang. Akidah yang betul, terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, tak ikut pun. Pasal apa? Pasal saat inilah. Dua kitab ini, kita tak ikut. Quran ada, Hadis pun ada. Orang ngajar tafsir berlambak-lambak. Orang syarah hadis berlambak-lambak. Pasal apa kita sesat? Dah kita tak pegang, kita tak ikut. Dan Allah sebut dalam Quran, wa kaifa takfurun wa antum tutlana alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Macam mana kamu ini jadi kafir lagi? Macam mana kamu jadi sesat lagi? Kenapa kamu hanyut lagi, wahai orang Islam? Padahal Al-Quran ada di keliling kamu. Hadis Nabi ada di keliling kamu. Allah tanya lama dah. 1400 tahun. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Kenapa kamu sesak lagi? Padahal dibaca kepada kamu ayat Quran siang dan malam. Padahal hadis-hadis Nabi berlambak-lambak. Di kedai-kedai kitab berlambak-lambak. Hadis benda kita nak. Nah, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, riwayat Daruqutni, Sunan Tabarani, nah, Muwatta Imam Malik. Pasal apa? pasal kita tidak menghiraukan kitab Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita. Sebab tu kita jadi sesat. Nama Abdullah tapi sesat. Nama Abdul Rahman kehidupan sesat. Nama Fatimah sesat macam Yahudi Nasara. Nah, Allah suruh pakai tudung, dah tak pakai tudung, celup pula rambut warna macam-macam. Nah, ini benda nak jadi. Allah buat, kalau hak semula jadi tak apa. Orang putih Tuhan buat rambut merah, dia tak berdosa. Pasal apa? Bukan dia buat. Tuhan yang buat. Nah, orang Arab Mesir rambut blond, rambut merah, kuning, Tuhan buat. Kita orang Melayu Tuhan buat molek dah, rambut hitam. Oi, tak puas hati Tuhan buat tak molek. Nah, pindah. Tak boleh. Nah, kalau kereta kita boleh pindah, boleh tukar spoiler. Nah, beli kereta Maybe nampak tak lawa, kita buat depan buat macam lori tanah. Boleh? Dia kata, buat apa buat gini? Kau pandai aku, kereta aku. Tu tak apa, Tuhan tak marah. Nah, beli proton wajah, tengok belakang tak apa smart. Belakang proton wajah, kita buat belakang macam gebah mini. Tak ada apa-apa. Kita punya kereta. Nah, tapi body kita tak boleh pindah. Melainkan darurah. Nah, boleh. Tuhan buat molek dah orang Melayu. Nah, rambut hitam. Tak puas hati buat rambut merah. Nah, rambut kuning. Tengok dekat patah rambut kuning. Kuning rambut ni. Tengok kat belakang ingat orang putih. Tengok depan lah Melayu. Nah, orang putih rambut kuning, bulu kening kuning. Kita rambut kuning, bulu kening hitam. Macam anak kera. Faham tak? Tak molek. Dah? Tak sesuai. Jadi hak Tuhan buat tu molek dah. Dah? Pasal apa tak mau tutup? Pasal tak ada agama. Tak ada imam. Tak ada takwa. Nah, sebab Nabi dia atur imam dulu. Bila ada imam, baru cerita tentang syurga neraka. Bila cerita syurga neraka, mari takwa. Kita imam tak ada. Kabar maknanya kalau buka tudung, rambut kena bakar dalam api neraka. Tak ada hak. Khabar kalau mu makan riba, kalau makan benda haram kat kita kena makan api neraka. Tak ada takut. Sebab apa? Dah imam tak ada. Tak ada kepercayaan. Dan nama, nama Islam tak boleh tolong. Apa nama? Nah, tak ada lah kita dengar di padang masyarakat. Siapa yang nama Islam masuk syurga? Tak ada. Tapi siapa yang beramal? Innal ladzina amanu wa amilu salihat. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman tak cukup dengan beriman, kena beramal yang baik. Nah, bagi mereka syurga firdaus baru boleh. Neh, kalau nama saja jadi. Dalam kehidupan harian, dalam muamalat, dalam munakahat, dalam jinayat, dalam ekonomi, semua ikut kapi. 1400 tahun dah. Keluar turun Al-Quran, Nabi tinggal bermacam-macam pesan. Apa dia ikut kapi? Nah, pasal kita tak duduk di bawah payung ulama. Tak mau ikut perkataan ulama. Kita duduk berasa semayang lima waktu, beres dah aku. Beres dah, semayang lima waktu, beres. Beres apa? Rebeh. Dah? Tak betul lagi. Arak masih diminum. Orang Islam minum arak. Kita tak kata macam mana. Kita tengok, minum arak, pok-pok ni, gitulah. Sedangkan balik Allah turun, anak kita pun kena, bini kita pun kena. Padahal anak kita tak minum arak. Turun juga balik. Balik Allah meratai. Tengok di Aceh lah. Bila Allah Ta'ala datangkan tsunami. Nah, Tok Imam pun hanyu. Bukan orang belagi ayam. Orang berjudi pun lemah. Tok Bilal pun lemah juga. Kembung beruk-beruk. 100,000, 180,000 orang hanyu dalam laut. Nah, orang baik-baik kena. Pasal apa? Pasal berlaku kemungkaran, mereka tak cegah. Sekarang keliling kita maksiat. Dan kita dah buat benda. Maka kita akan kena bala nanti. Dalil macam-macam. Orang baik-baik pun kena juga. Nah, orang jahat pun mati lemah. Orang baik pun mati lemah. Nabi kata, "Fa'iza fa'alu zalika, azaballahu al-amata wal-khasah." Bila umat aku yang baik-baik tidak lagi melarang orang berbuat maksiat, maka Allah akan hancurkan orang jahat dan orang baik sekaligus. Nah, sahabat kata Allah kesian lagu tu. Orang baik pun kena bala Allah. Ya, sebab mereka tidak mencegah kemungkaran. Dan mana beza kehidupan kita? Nabi kata cuma di akhirat nanti. Nampak? Bu'isu ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan mengikut qada amalan dalam dunia. Situ baru beza. Orang yang baik dibangkitkan serta orang baik. orang ahli maksiat bangkit dengan ahli maksiat di akhirat nanti. Tapi mati bersama-sama dengan sebab bala yang Tuhan turunkan pada mereka, mereka tidak mencegah maksiat. Akhirat baru Tuhan suku-sukukan. Dalam dunia mati sekaligus. Kita nak mati sekaligus. Nak? Ha. Memang kita tak mau. Tak sukalah lagu tu. Sebab tu kena jadi seorang hamba Allah yang taat. Islam ini bukan disuruh semayang sampai tak berhenti-henti. 5 waktu ya. 1 waktu 5 minit. 5 waktu 25 minit. Masuk dengan wirid 1 jam untuk 5 waktu. Setengah jam sudahlah. Atau 25 minit. Semayang 5 minit, wirid 5 minit. Bermakna 10 minit lah. 5 waktu 50 minit. Aduh. Kerja berapa jam kerja? 8 jam. Overtime pula 2 jam, 10 jam. Kena balik, boh tak bagi overtime. Marah boh. Apalah boh ni tak patut lah. Bagi tak bagi overtime. Nak overtime. Semayang tak minta overtime. Terimam, apalah sikit zakat semayang isyak ni buat. Ada 28 rakaat. Faham tak? Ha, tak ada minta lagu tu. Tok Imam baca panjang sikit marah dah. Nah, Tok Imam sabbihisma rabbikal a'la lan ya. Celaka punya Tok Imam panjang sungguh baca. Nah, marah dah. Ha, tu. Jadi begitulah kita koreksi, kita tinjau-tinjau kehidupan kita. Tidak ada lain melainkan kita kena upgrade agama kita. Nah, seperti mana kita duduk perbaharui kehidupan dunia kita. Dulu masa kita mula-mula bujang pakai Honda Car. Lepas tu Tuhan murahkan rezeki pakai kancil. Lepas kancil murah rezeki naik pangkat beli Proton Saga. Lepas tu sekarang dah naik wajah. Tu tu nak ambil Proton Exora ke apa? Nak ambil Exora pula. Mana ada kemajuan di dalam kenderaan. Nah, baguslah tak salah pun. Islam tak marah. Nah, dulu mula-mula kita beli rumah, duduk mula-mula kahwin itu tumpang rumah mertua. Nak mandi pun susah. Dah tumpang orang. Dah menantu niak jenis was-was sikit. Mandi junuk pukul 5 pagi masuk, 6 setengah dah keluar lagi. Nak padahal nawaitul ghusla, nawaitul ghusla. Nak, ha. Tok tua sino mata-mata celaka punya menantu ni dekat cerah dah tubik gini. Sahaja aku mandi junuk, sahaja aku mandi junuk, astagfirullah, dah rata pula. Eh, teruk kalau boleh nantu gitu. Nak? Jangan main-main. Dia seorang je 2 jam lah ambil air. Nak? Datuk tua nak pergi surah mertua. Sini panggil boleh? Tok tua lah. Tok tua nak? Ha? Nak pergi masjid. Dalam nantu masuk dulu. Nantu wasuah. Nak? Sahaja aku mandi junuk. Baru tak jadi. Jiru semuanya. Sahaja aku mandi junuk. Tak jadi juga. Faham tak? Ha. Kurang suku pukul 7 baru tok tua boleh masuk dalam bilik air. Faham tak? Ha, tok tua masuk sahaja aku mandi junuk juga tok tua. Nah. Menantu kata boleh tahan ayah aku ni. Dah. Ha, makna gitu. Nah, menumpang rumah mertua. Tuhan beri kesenangan boleh beli rumah murah. 60,000 kosong rumah, boleh berlari anak dalam rumah, boleh main game. Nah, kerja 3 tahun boleh masuk sofa, boleh masuk mesin basuh, banyak barang. Oh, sekarang beli rumah teres 2 tekak dah. Tak salah, Islam tak marah pun. Tak salah 2 tekak, 200 tekak boleh buat rumah. Dah, bawah ni pula ada 800 tekak. Tak ada salah dah kita ada BT. Nah. Ha. Tetapi agama kita tak upgrade. Kalau dulu kita jahil, sekarang jahil juga. Dulu tak reti terjemah tahiyat awal, sekarang tak reti terjemah juga. Dulu kita masih mula minta kerja, tak tahu pun makna surat Yasin, sekarang tak reti juga. Dulu tak reti masalah tayamun, sekarang tak reti juga. Dulu tak faham bab solat musafir, sekarang tak faham juga. Apa benda nak jadi? Nak? Jadi sebabnya, sebab kita dah minta jalan yang benar, Allah dah tunjuk pada kita siratal mustaqim, tapi kita tak ikut jalan itu. Jadi caranya kita ikutlah jalan itu. Yang bersalahnya ibu bapa kita, pihak yang di luar seperti pemerintah dan sebagainya. Ibu bapa tidak membentuk kita ke arah agama. Mereka membentuk kita supaya jadi orang yang cemerlang di dalam dunia, bukan di akhirat. Ha, itu salah ibu bapa. Sebab tu banyak-banyaklah istighfar, tolong minta ampun kepada ibu bapa kita yang telah mati. Kerana mereka itu tak dedahkan kita kepada jalan ilmu. Mereka tak anjurkan kita supaya duduk dalam majlis ulama. mereka lalai itu hanya suruh kita duduk tekan kepada ilmu akademik sahaja. Kita faham mereka berdosa kepada Allah. Kita sebagai anak berpeluang tolong minta ampun kepada ibu bapa, nenek moyang kita yang jahil dulu. Mudah-mudahan Tuhan cucuri rahmat ke atas roh-roh mereka. Itu jasa kita yang kita boleh buat. Sebab tu kita jahil sekarang. Salah ibu bapa. Sebab Nabi sebut dalam hadis, fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Ibu bapa yang bersalah tidak tarbiah anak dengan tarbiah Islamiah sehingga ikut jalan Yahudi, Nasara dan Majusi. Jadi kita istighfar banyak-banyak bagi mereka. Bersedekah untuk ibu bapa yang telah lalai daripada jalan Allah. Kemudian pihak pemerintah kena berhenti sekarang juga daripada terus menghanyutkan anak-anak kita, daripada menyediakan perkara-perkara yang haram di dalam Al-Quran. 1400 tahun dah diharamkan narak dan judi. Sekarang ini kita masih lagi mempertahankan narak dan judi. Orang tanya pihak pemerintah, kenapa tak haramkan judi? Tak boleh, kerana judi mendatangkan untung yang begitu besar. Genting berhad saja dapat bisnesnya, berpusingan bisnes tahunan 6.3 bilion. 1.2 bilion untuk bayar cukai sahaja. Sebab tu sayang kepada 1.2 bilion. Nampak, jadilah Malaysia ini adalah satu daripada pusat judi terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya negara yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak ada kilang arak, sekarang kita ada 4 kilang besar memproses arak. Sampai Malaysia sekarang mendapat CJ daripada Carlsberg Denmark sebagai pengeluar arak bir jenis Carlsberg yang paling masyhur di negara Asia, sebelum Asia dapat CJ. Sebenarnya itu tanda kita salah sebuah daripada negara yang sangat derhaka kepada Allah, yang mendapat laknat Allah yang begitu besar. Na'udzubillah. Bila-bila masa saja Malaysia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dengan 2 dosa besar ini kalau kita masih tidak lagi bertindak. Maka cara kita bertindaknya, kalau tu imam itu baca panjang semayang subuh, kita jangan tukar tu imam itu. Kerana dia itu kita kena sabar. Tu imam baca kunut pula, kita tak baca kunut mazhab Hanafi, kita ikut saja sudahlah. Tak menjadi kesalahan, tak batal pun semayang kita. Nah, tu imam ni jenis wirid panjang, jangan tukar tu imam. Walaupun kita sibuk, kita boleh wirid pendek, tak ada mengapa. Tapi kalau tu imam semayang maghrib 18 rakaat, semayang subuh 1 rakaat, semayang isya 2 rakaat, ada kunut pula, semayang zuhur 15 rakaat, tiap-tiap rakaat 2 kali kunut, tu imam ini tak boleh kita sabar. Nah, kita kata tu imam tak boleh jadi imam dah, kena tukar orang lain. Tu imam kata aku nak jadi juga, kita ikat tu imam, rendam dalam kolam masjid. Faham? Itu cara. Mudah-mudahan kita faham. Maknanya siapa yang sepakat dengan Al-Quran dan Hadis, itulah pemimpin kita. Siapa yang tak sepakat, maka kita tegur dia walaupun ibu bapa kita. Cuma cara menegur ibu bapa, adab yang lain. Tak macam tegur anak-anak, tak macam tegur kawan. Kita tegur majikan, kena guna adab yang lain. Kita tegur raja, tegur pemerintah, caranya yang adab orang-orang besar. Tapi tegur wajib tegur, larang wajib larang, engkar wajib engkar. Kerana kita reda dengan maksiat, maksiatlah hukumnya. Reda dengan kekufuran, jadi kufurlah kita. Harap-harapnya, lepas daripada kehidupan semayang, lepas daripada kita keluar daripada masjid, tolong realisasikan, hayatkan, hidupkan apa yang kita baca di dalam semayang. Terutama Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dunia serumah kecil belaka, pemerintah yang paling hebat, Allah Ta'ala, kerajaan yang paling besar, kerajaan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang benar. Ya, kami nak berjalan sungguh. Lepas keluar daripada solat, keluar daripada berjemaah, kita akan ikut jalan yang benar. Itulah janji kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur kita, dapat kita menjadi hamba yang taat. Sempat kita bayar hutang kita kepada Allah. Sempat beristighfar dan meneruskan kehidupan sebagai hamba yang dikasihi oleh Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shakiyan wa la mahruma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.